Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum misanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahiman ya Allah wa ayakum. Kita lanjutkan belajar kita, dan ini mungkin pertemuan terakhir. Jika nanti ini sudah selesai, ya, kita usahakan coba dipercepat agar bisa selesai sore hari ini. Ya, kita sampai di persaksiannya orang yang buta. Syahadatul a'ma qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi bitarain wa la tuqbalu syahadatu al-a'ma illa fi khamsati mawadi'a. Persaksian orang buta tidaklah diterima kecuali dalam lima perkara, lima tempat, lima hal. Yang pertama al-mautu, yaitu persaksian berkenaan dengan kematian. Karena ini kan bisa dengan mendengar, ya. Kemudian wanasabu dan nasab, misalnya bersaksi bahwanya saya anaknya fulan, atau ini adalah anak perempuannya fulan, meskipun dia tidak mengetahui bapaknya siapa, mansub ilahnya siapa. Dan ini kan tidak perlu melihat, tidak mesti melihat. Kemudian wan nasab tadi sudah, wal milku al mutlak, pemilikan yang mutlak, yang tidak ditambah dengan sebab, yang mengatakan hanya misalnya hadza milku fulan, ini miliknya fulan, tidak mengatakan ini miliknya fulan dengan cara membeli atau diberi, hanya mengatakan ini miliknya fulan saja. Ini bisa dari orang yang buta. Watarjamatu, penerjemahan, jika misalnya seorang qadhi menjadikan dia mutarjim untuk perkataan-perkataan orang yang berselisih. Wama syahida bihi qoblal ama, dan yang dia saksikan sebelum buta menimpanya. Walatuk balu syahadatu jarin linafsihi naf'an wala tafi'in anha dororan. Tidak terima persaksian orang yang membawa keuntungan pada dirinya. Oh, ada yang kurang tadi, ya. Wama syahida bi qablal ama, ya tadi. Kemudian wama syahida bi alal madbut, ya. Persaksian suatu yang bisa terukur, yang jelas. Maksudnya, contohnya seorang orang buta ini dibisikin di telinganya berkaitan dengan perihal talak, kemudian kemerdekaan budak, atau harta seorang yang telah dia kenal. Maka nanti misalnya, ya, dibisikin, kemudian si orang buta ini tahu ini siapa orang yang bisiki, dan dipegang tangannya, kemudian sampai dia selesai membisikan, kemudian nanti yang buta ini bisa laporan bersaksi di depan qadhi. Wala tuqbalu syahadatu jarin linafsihi, dan tidak diterima persaksian orang yang mengarahkan pada suatu manfaat yang dia terima, ya, bersaksi dengan persaksiannya bisa menguntungkan dirinya, atau wala dafi'in anha doror, atau persaksian yang bisa menghilangkan doror dari dirinya. Ya, kita lihat sebagian sarahnya. Ya, persaksian dari orang yang buta bisa diterima pada hal-hal berikut. Yang pertama kematian, karena kematian bisa diketahui dengan mendengar. Kemudian nasab, nah ini tidak perlu melihat, bisa. Maka sah persaksian berkenan dengan nasab dari orang yang buta. Meskipun tidak mengetahui, ya, mansub ilahnya ini kepada siapa, secara jelasnya tidak diketahui. Maksudnya personnya, ya. Kemudian al-milku al-mutlak seperti misalnya seorang apa mengatakan orang buta bersaksi bahwanya rumah ini milik si fulan. Ini dari mendengar, dari mendengar bisa diketahui adalah semacam ini. Atau tanah ini diwakafkan. Kemudian terjemah. Karena terjemah dalam menafsirkan lafaz yang tidak butuh musyahadah, enggak mesti dilihat. Sehingga buta masih bisa. Dan hal-hal yang dia persaksikan sebelum buta, karena persaksian itu adalah sama. Bagi orang yang basir melihat dalam apa yang dia ketahui, maka terkadang dia telah melihat apa yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri sebelum dia mengalami kebutaan. Kemudian yang dia persaksikan atas sesuatu yang jelas, seperti seorang yang membisikkan atau memperdengarkan perkataannya di telinga orang yang buta, kemudian nanti orang tersebut bersaksi di hadapan qadhi atas apa yang dia dengar ya dari orang tersebut. Kemudian tidak diterima persaksian orang yang persaksian tersebut isinya adalah menguntungkan dirinya atau menolak doror dari dirinya. Kemudian di sini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu syahadatu khasmin wala dhunin. Tidak diterima persaksian orang yang bersengketa dan orang yang ada rasa benci atau balas dendam. Lewat Malik di Muwatta, yaitu mutaham yang tertuduh atau dicurigai. Maka seorang yang bersengketa itu tidak bisa menjadi saksi. Kemudian rujuk dari persaksian itu haram, karena itu menyia-nyiakan hak orang jika dia jujur. Artinya kalau persaksiannya jujur, nah dia tidak boleh rujuk, karena nanti apa? Menghilangkan hak orang lain. Ini mungkin wajibnya dihilangkan ya. Rujuk anis syahadah haram. Ya. Konteksnya mungkin seperti itu. Adapun kalau dia bohong persaksiannya, maka malah wajib rujuk karena persaksian tersebut zur, ya, perkataan dusta. Maka rujuk dari perkataan dusta yaitu persaksian tadi, maka ini menunjukkan dia taubat. Jika seorang qadhi menetapkan hukum dengan dasar persaksian beberapa saksi yang terpenuhi syarat-syaratnya, dan setelah hukum ditetapkan, nampak baginya ternyata para saksi itu orang-orang yang fasik atau orang kafir, atau intinya tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib dibatalkan keputusan hukum tersebut. Kemudian kitab pembebasan budak, Kitabul Idqi. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala, wa yasihu al-idqu min kulli malikin jaizit tasarrufi, wa yaqau bi sarihil idqi wal kinayati ma'an niyati. Yaitu al-idqu yaitu menghilangkan status budak dari manusia dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan sah membebaskan budak dari siapa yang membebaskan adalah orang yang memiliki dan dia boleh melakukan tasaruf, ya jaizu tasaruf atau mutlaku tasaruf yaitu balik berakal dan tidak dimahjur. Dan jatuh pembebasan itu terlaksana sah dengan lafaz yang sharih yang tegas. Dan ini nanti tidak bedakan antara orang yang main-main ataupun yang serius. bisa juga dengan lafaz pembebasan budak tersebut kinayah, ya, kiasan, ya, tidak tegas. Tapi ma'aniyah disertai niyah, niat. Lafaznya tidak tegas, misalnya lamil kali alaika, saya tidak punya kepemilikan atasmu. La sultana li alaika, saya tidak punya apa kekuasaan atasmu, dan yang semisal dengan itu, tidak tegas. Kalau yang tegas ya saya kamu bebaskan. Ataktuka misalnya. Kalau yang kinayah tadi. Nah, kinayah harus disertai dengan niat. Wa idza ataqa wa idza ataqa ba'du 'abdin ataqa jami'uhu. Jika seorang tuan sayyid majikan membebaskan budak sebagian saja, misalnya tangannya saja, ya, atau kakinya saja, atau seperempatnya, saya kamu bebaskan seperempatnya, atau tanganmu bebas merdeka, maka di sini ataqa jami'uhu, maka bebaslah semuanya, seluruh badannya. Jadi enggak menerima juz'iyat tadi, apa parsial, tidak bisa parsial. Kemudian wa in ataqa syirkan lahu fi abdin wa huwa musirun sara al-itqu ila baqihi wa kana alaihi qimatu nasibi syariki. Jika seorang sayyid tuan membebaskan budaknya yang syirkan lahu, yang budak ini dimiliki oleh dia si tuan plus dimiliki orang lain, jadi berserikat memiliki satu budak. Wahwa musirun, dan si orang yang membebaskan budak ini adalah orang yang longgar ekonominya, orang yang kaya, maka saro al-itku illa baqihi, maka pembebasan ini berlanjut atau mengenai semuanya, sisanya. Tadi kan hanya membebaskan sirkan tadi, atako sirkan lahu. Hanya sebagiannya, maksudnya yang dia punya bagian di situ. Ya kan, misalnya separo-separo, ya kan. Ya, si A ini sayyid, ya, tuan membebaskan budak separo. Separo yang dia miliki, kan, yang separo dimiliki temannya misalnya. Dan si A ini orang yang berkecukupan, maka ini otomatis nanti berlanjut ke separonya lagi. Wa kana alaihi qimatu nasibin nasibi syarikihi. Tapi si A tadi yang membebaskan berhak membayar, wajib membayar apa, nilai separohnya untuk diberikan pada partnernya. Ya, tadi kan hanya membebaskan separoh saja karena kepemilikannya separoh-separoh. Nah, ini nanti berlanjut, otomatis dia terkena separoh yang dimiliki temannya juga bebas, tapi dia membayar nilainya. Separohnya berapa? Ya, dengan catatan dia apa, orang yang musir. Musir itu ya dia berkecukupan, ya punya kelebihan harta dari apa yang harusnya dia miliki untuk nafkahnya dan nafkah orang-orang yang wajib diberi nafkah. Dia itu di hari itu dan di malamnya. Ya, kemudian juga baju dan tempat tinggal. Ini kalau dia ini, ya, kalau dia apa berkecukupan. Wa man malaka wahidan min walidihi au mauludihi ataqa alaihi. Dan orang yang memiliki wahidan salah satu min walidihi, memiliki budak. Dia misalnya membeli budak, ternyata budak ini adalah salah satu dari orang tuanya atau anaknya, maka ataqa alaihi, dia bebaskan dari sisi nasab, ya, bapak atau orang tua atau anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ke atas bapak, kakek, anak, cucu. Ya, setelah dia dimiliki nanti dibebaskan, maka ini enggak perlu lafadz. Jadi Jadi otomatis nanti menjadi harus merdeka. Dia beli budak, ternyata yang dibeli adalah orang tuanya. Dia beli budak, ternyata yang dibeli adalah anaknya. Maka yang beli ini nanti dia yang membebaskan. Ya, kita lihat sarahnya tadi al-itqu yang menghilangkan status budak dari manusia dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kata-kata raqabah untuk menyebut budak, ya, khusus raqabah tengkuk atau leher, karena budak itu seperti hewan yang ditali di lehernya oleh yang punya hewan, maka disebut itu belenggu. Ya. Dalilnya Allah SWT berfirman, fatahriru raqabatin mu'minah. Man ataqa raqabatan mu'minatan ataqallahu bikuli udwin minhu udwan minan nar. Barang siapa membebaskan budak beriman, maka Allah akan bebaskan dengan setiap anggota budak tersebut, anggotanya dari neraka. Anggota tubuh. Rukun al-idqu, yaitu atiq, yang dibebaskan budaknya, kemudian mu'tiq, yang membebaskan, kemudian sihwah. Syarat atiq yang dibebaskan, yang pertama tidak dikaitkan dengan hak yang lazim, selain apa pembebasan yang sehingga tidak boleh apa dijual. Misalnya pinjaman, nah, pinjaman ini kan enggak boleh dijual, nah, sehingga enggak boleh dibebaskan. Adapun orang yang membebaskan, di antara syaratnya adalah dia memiliki budak tersebut, maka tidak sah kalau membebaskan budak milik orang lain. Kemudian sayidnya ini, ya, mu'tiq jaizu tasarruf. Jadi mutlaku tasarruf tadi sudah disebutkan, maka kalau anak kecil kemudian orang gila mahjur, tidak sah pembebasan. Yang ketiga bukan yaitu ahlan lil wala. Jadi orang yang bisa membebaskan, bisa menjadi wala, maka tidak sah dari muba'at atau mukatab. Kemudian kalau mubaat itu sebagian, mukatab itu yang budak kitabah, ya. Nanti ada. Kalau mubaat itu sebagian budak, sebagiannya merdeka. Kemudian atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Jika seorang majikan budak itu dipaksa untuk membebaskan budaknya, maka tidak sah. Adapun kalau paksaannya itu adalah dibenarkan syariat, maka sah pembebasannya. Seperti orang yang beli budak dengan syarat harus dimerdekakan. Adapun syarat untuk sighah yaitu ada lafaz yang di situ menunjukkan ada makna membebaskan budak. Dan lafaz sighah dalam pembebasan budak bisa sharih, yang ini enggak butuh niat karena sudah tegas maknanya, seperti mengatakan antahur, kamu sekarang merdeka. Bisa juga lafadznya kinayah, maka butuh niat, sebagaimana perkataan majikan pada budaknya, saya sudah tidak punya kuasaan atasmu. Faedah sah pembebasan budak dari seorang yang memiliki, yang dia itu terpenuhi jaizu atau sharuf bimilkihi, walaupun dia kafir. Tadi ya mutlaku tasaruf, balik berakal, kemudian tidak dimahjur. Jika seorang tuan, sayyid, membebaskan sebagian budaknya, seperti mengatakan tanganmu merdeka atau kakimu merdeka, maka budak ini merdeka keseluruhan. Ya, diriwayatkan di An-Nasa'i banyak ada laki-laki yang memberikan setengahnya dari budaknya, maka disebutkan, disampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk memberikannya. Yaitu temannya membebaskan setengah budak, setengahnya misalnya, maka menjadi bebas secara total. Tidak ada setengah-setengahan atau seperempat. Jika ada dua orang atau lebih misalnya memiliki satu budak dan satu orang ini membebaskan bagiannya dan dia orang yang kaya, maka pembebasan berlanjut mengenai juga bagian apa partnernya, partner yang keduanya, yang apa partner kepemilikan. Maka budaknya tadi soro al-abdu kulluhu huron, maka semuanya menjadi apa merdeka. Yang separuh tadi dibebaskan berdasarkan kepemilikannya karena memang separuh, yang separuhnya lagi bersambung gitu. Nah, nanti yang membebaskan budak yang separuh tadi, jadi wajib memberikan apa bayaran kepada partnernya karena tadi sudah dimerdekakan juga yang separuhnya jika dia kaya. Kalau dia tidak kaya, maka dia nanti budak tersebut, kan kalau tidak kaya pembebasannya separuh saja berarti. Karena kalau dia kaya pembebasannya bisa full, yang separuhnya dibayarkan ke partnernya. Nah, kalau kan enggak punya uang, enggak kaya ya. Di sini disebutkan yang bebas hanya bagiannya saja, separuh saja, misalnya separuh. Maka nanti yang sisanya ini masih milik dari partnernya. Jadi dia nanti jadi budak mubaat ya, kalau berarti ya separuh merdeka, separuh budak. Dan nilai ini harganya tadi kalau misalnya dia punya kemampuan, di nilainya itu yang teranggap pada hari pembebasan. Ada satu masalah, jika seorang membeli membeli budak, kemudian nampaklah baginya ternyata itu bapaknya yang dibeli, maka ini menjadi merdeka walaupun tidak dilafadzkan dengan sighah. Demikian dengan demikian pula hukumnya sama kalau dia membeli misalnya perempuan, ya, ternyata itu adalah ibunya, maka ini sama. Dan ini dikiaskan juga untuk yang ke usul tadi, kemudian furu', usul itu atas ya, bapak kakek, furu' itu bawah, anak, kemudian laki-laki itu perempuan, kemudian apa cucu. Dan mereka ini menjadi apa merdeka setelah dimiliki. Jadi ketika dibeli itu sudah dimiliki, baru dia merdeka tanpa harus ada sighah, tanpa ada lafadz, berarti ya otomatis seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadzi'u la yadzi wala tu walidahu illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikuhu. Seorang apa anak tidak bisa membalas orang tuanya kecuali dia menemukan dalam keadaan menjadi budak kemudian dibeli dan dimerdekakan. Kemudian pasal selanjutnya tentang walak. Al-walau faslun al-walau. Ya, walak itu asobah ya. Asobah yang didapatkan karena apa? Karena membebaskan budak. Nanti dia menjadi asobah dalam kekerabatan. Jadi masuk dalam apa jalur apa ahli waris, menjadi asobah. Jadi orang memerdekakan budak mutik, nanti dia menjadi apa jalur kekerabatan. Kalau budaknya nanti enggak punya siapa-siapa kecuali orang yang memerdekakan, kemudian budaknya mati, nanti yang memerdekakan ini ya, dia apa? Mendapatkan harta warisan dari budak tersebut. Budaknya kan sudah merdeka. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala, wal wala'u min huquqil 'itqi. Wala itu dari hak-hak karena membebaskan budak. Wa hukmuhu hukmu ta'sibi 'inda 'adamihi. Hukumnya sama dengan hukum ta'sib asobah dalam bab warisan. Inda adami ketika tidak ada orang tersebut. Jadi nanti dia enggak ada, misalnya sudah mati, meninggal, nanti turun ke anaknya, cucunya, kemudian bapak, kakek, nah, itu nanti sama seperti di bab waris. Wa yantaqilu al-wala'u 'anil mu'tiki ila dzukuri min asobati. Ya, ini maksudnya penjelasannya walaknya nanti pindah dari mu'tik. Mu'tik itu orang yang biasakan budak. Harusnya dia dapat walak ya. Memang dia jatah mendapatkan hak walak. Nah, hak walak ini nanti dalam ilmu waris dia menjadi asobah. Mendapatkan sisa. Ya. Mendapatkan apa? Sisa. Kalau nanti asobah-asobah yang lain gak ada, terakhir dia. Ini nanti berpindah. Bisa berpindah ke dari mu'tik tadi ke asobah yang laki-laki. Dan tartibul asobati fil walai katarti bihim fil irti. Urutan asobah dalam wala ini sama dengan urutan dalam waris. Ya, kalau dalam waris kan urutannya itu jadi anak, asobah itu anak, kemudian cucu yang laki-laki ya. Asobah itu kan laki-laki. Anak, cucu, kakek, bapak, kakek, ya, kemudian saudara, kandung laki-laki, saudara, laki-laki sebapak, sama tadi. Kemudian anak dari saudara kandung laki-laki, anak saudara sebapak, anaknya baru pindah ke paman sekandung, kemudian paman sebapak, kemudian anak dari paman sekandung, kemudian anak dari paman sebapak. Urutannya sama seperti itu kalau di sini ya. Kalau menurut beliau, ya, menurut jimatan, urutannya sama. Ya, kita lanjutkan. Itu tadi wala ini adalah asobah dengan sebab apa? Hilangnya kepemilikan dari budak bilhuriyah karena dimerdekakan dan mutarohiyah. Jadi dia terakhir posisinya dari asobah nasab. Maka dia nanti mutik ini yang membebaskan budak bisa menjadi ahli warisnya. Kalau asobah-asobah yang lainnya tadi sudah enggak ada. Nanti terakhir dia, asobah yang terakhir. Dan dia juga bisa menjadi wali nikah, sholat. Ya, kemudian yang dimaksud adalah hamba yang dimerdekakan kemudian dimerdekakan menjadi merdeka. Kemudian dia mati, dia tidak punya ahli waris. Maka nanti yang mewarisi sayyidnya bil walak tadi maksudnya adalah tuannya yang membebaskan. Kemudian dia bisa menjadi wali dalam akad nikah untuk budak perempuan. Yang budak perempuan menjadi merdeka dengan sebab wala tadi dimerdekakan. Jadi dia mu'tik tadi bisa menjadi ahli waris dan menjadi wali. Allahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal wala liman a'taqa. Wala itu adalah bagi orang yang memerdekakan budak. Hukum waris dengan wala yaitu hukum taksib ketika tidak ada asobah. Jadi terakhir. Yang dimaksud adalah di asobah binafsi, mengambil harta semuanya dari orang yang wafat ketika tidak ada ashabul furud dan tidak ada asobah nasab. Ya, tadi sudah Anda jelaskan, misalnya si budak ini meninggal, maka dilihat nanti ada ahli waris enggak. Kalau ada ya dibagikan, kemudian nanti dibagikan ashabul furud yang apa ada persen-persennya itu ya. Setengah, empat, seperdelapan dan seterusnya. Nanti sisanya adalah asobah. Nah, asobah ini ada enggak dari anak, kemudian bapak, kakek dan seterusnya, saudara-saudara paman, enggak ada semua nanti ya yang dapat mu'tik yang membebaskan budak karena dia juga asobah, tapi nanti dia terakhir kalau asobah yang lain tidak ada. Jika orang yang memerdekakan budak ini yang dia punya hak wala ini ternyata mati, maka hak walanya nanti pindah ke asobahnya, asobah dari yang memerdekakan budak dari laki-laki seperti anaknya, dari golongan laki-laki seperti anaknya, cucunya, dan tidak pindah ke perempuan seperti anak-anak perempuan. Maka nanti yang mewarisi anak laki-laki bukan anak perempuan. Jadi budaknya ini mati, orang yang memerdekakan budak mati duluan, budaknya masih hidup. Nah, budaknya sudah merdeka, kemudian budaknya mati. Kemudian harusnya dia yang memerdekakan ini harusnya dapat sebagai asobah. Ternyata dia sudah mati duluan. Nah, nanti mewarisi dia pindah ke anak-anaknya atau cucunya yang laki-laki. Tadi kan di matan disebutkan wayantakilu alwala anil mu'tik ila zukur min asobatihi. Maksudnya seperti itu. Yang dimaksud dengan asobah adalah orang yang ahli waris yang tidak punya bagian khusus, tapi dia mengambil harta, mendapatkan harta ketika bersendirian. Bersendirian apa? Tidak ada ahli waris semua, enggak ada kecuali dia. Ini jadi asobah. Dia mengambil semua harta. Atau al-baqi, sisa, mengambil sisa setelah ashabul furud dibagi. Setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Jadi orang mati tidak punya apa-apa kecuali anak satu laki-laki, ya. Dia asobah, ya, dia dapat itu. Atau dia dapat sisa, misalnya dia meninggalkan ada istri, kemudian ada apa, bapak, nanti dikasih yang ada persentase tadi, seperti kasih sisanya nanti ke anak tadi, namanya asobah. Kemudian sahibul wala tadi yaitu mu'tik, orang yang memerdekakan budak ini mendapatkan warisan sebagai asobah jika tidak ada ahli waris yang lain dari sisi nasab, karena wala tadi adalah lemah. Asobah dengan wala itu lemah, maka asobah paling belakangan. Kemudian urutan asobah dalam walak seperti urutan dalam warisan. Maka walak untuk, yaitu walak untuk yang paling tinggi dari asobat, dari asobah, maka tidaklah wala itu kecuali untuk mu'tik dan asobahnya. Artinya diberikan mu'tik dan asobahnya. Kemudian wala ini tidak boleh dijual, ataupun di hak wala ini tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan, dibelahkan. Seperti mengatakan, orang yang punya hak wala, saya jual, ini hak wala ini padamu. Dia sudah memerdekakan budak, berarti punya hak wala. Hak wala ini boleh enggak dijual? Enggak boleh, karena ini mirip dengan nasab. Atau orang mengatakan, berikanlah walamu, hak walamu padaku. Sebagai hadiah. Nah, enggak boleh karena seperti nasab. Maka tidak boleh dijual, belikan. Dan tidak boleh dihadiahkan. Ya, nasab kan enggak bisa diperjualbelikan. Sebagaimana walak juga enggak boleh. Kalau boleh dijual, berarti ini dijual nanti kemudian dapat hak walak. Bisa bisa ada kemungkinan dapat warisan kalau dia punya apa? Hak walak. Faslun at-tadbiru, tentang tadbir. Budak mudabar, nanti budaknya namanya mudabar. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa man qala li 'abdihi, dan orang yang berkata kepada budaknya, tuan yang berkata kepada budaknya, idza mitu fa anta hurun, jika saya mati engkau merdeka, fa huwa mudabarun, maka budak tersebut namanya budak mudabar, dubur kan di akhir. Ya'tiku bada wafatihi min sulusi. Dia merdeka setelah wafatnya sayidnya, tuanya, dan ini bagian dari sepertiga hartanya. Masuk dalam sepertiga hartanya. Jadi ini seperti ini tabaruk. Dia kan nanti budaknya menjadi merdeka dan ini harus posisinya harus apa? Tidak lebih dari sepertiga. Karena kalau dia ini si orang ini mati, ya, kalau akad tabaruk itu kan tidak boleh dari lebih sepertiga. Maka ini budak juga demikian. Ya. Nanti kalau lebih berarti harus ada keridhaan dari ahli waris. Sudah ada pembahasannya kalau tidak salah di bab sebelumnya di Hajar atau di ya di Hajar ada ya. Wa yajuzu lahu an yabi'ahu fi hali hayatihi wa yabtulu tadbiruhu. Si Sayyid, tuannya ini boleh juga setelah dia akad mudabar, ini boleh menjualnya ketika masih hidup. Maka kalau dengan seperti itu, akad mudabarnya, tadbir, itu batal. Jadi sudah dikatakan, kalau saya mati kamu merdeka. Ternyata malah belum mati dijual duluan. Ya nanti batal akad tadbirnya. Wa hukmul mudabari fi hali hayati sayyidi hukmul abdi al-qinni. Hukum budak mudabar ketika sayyidnya masih hidup, tuannya masih hidup, seperti budak kin, ya, budak kin budak normal, budak biasa, ya budak utuh, ya budak biasa, ya ini namanya tadbir, yaitu mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian tuannya. Jadi ya idamitu fa anta hurun, dinamakan tadbir karena dari kata-kata dubur, karena maut itu kematian adalah akhir dari kehidupan, buburnya ya belakang. Disebutkan dalilnya bahasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan bahasanya ada anak rojulan ataqa ulaman lahu antuburin, ada seorang yang memerdekakan budaknya dengan cara tadbir. Kemudian wahtaja ini maksudnya dia butuh uang kemudian dijual, atau dia hutang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di riwayat lain disebutkan seperti itu, kemudian dibeli sama Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yastarihi minni, siapa yang membeli dariku, fastarahu Nu'aim bin Abdillah bikadza wa kadza fadafa'ahu ilaihi. Ini menunjukkan bahasanya tadi setelah di akad mudabar ternyata setelah di akad mudabar boleh dijual. Nah, boleh dijual, dan di sini Nabi juga tidak mengingkarinya. Sehingga ada namanya akad tadbir dan itu boleh bisa batal dengan dijual oleh majikannya. Allahu a'lam bishawab. Arkanu tadbir, ada malik pemilik, kemudian rokik budak, kemudian sihoh. Syaratnya yaitu orang yang memiliki budak balik berakal ikhtiar. Adapun budaknya dia bukan umum walad. Ya, bukan umum walad. Karena al-umum walad itu berhak merdeka dari sisi yang lebih kuat daripada tadbir. dan dia dari keseluruhan harta kalau muwalat, bukan dari sepertiganya. Jadi muwalat kan dia punya apa? Punya hak untuk merdeka ketika majikannya mati. Ketika apa? Majikannya mati. Dan dia lebih kuat dari sisi apa? Sebab merdekanya. Dan dia dihitung muwalat itu dari total harta. Kalau budak mudabar ini dia masuknya dari sepertiga, ya, dari sepertiganya. Kalau muwalat dia langsung didahulukan setelah matinya majikan, otomatis dia langsung apa merdeka. Artinya dari total hartanya. Ya, kemudian setelah sayidnya ini wafat, kemudian budak mudabar ini menjadi merdeka, dihitung dari sepertiga hartanya yang dibolehkan untuk tabaruk. Ini masuk tabaruk atau wasiat di dalam batas sepertiga. Kemudian kalau misalnya ini majikannya mati, tapi budaknya itu harganya lebih besar dari sepertiga harta majikan, padahal nanti tadi batasannya sepertiga, enggak boleh lebih karena masuk tabaruk kan. Nah nanti ya tetap merdeka, kemudian ahli warisnya memberikan kerelaan bagian tambahan dari sepertiga. Ahli warisnya sudah direlakan saja, ini berarti sudah merdeka. Walaupun dapat tambahan lebih dari sepertiga ya, kalau direlakan ahli waris tidak masalah, dia merdeka full. Tapi kalau ahli warisnya enggak mau memberikan toleransi, pemaafan ya, yang lebih dari sepertiga, maka nanti dia muba'at. Ya muba'at nanti. Tidak full. Ya, nanti persentasenya berapa? Ya cuman sepertiga itu. Sepertiga dari hartanya itu berapa persen? Nanti sisanya dia berarti masih menjadi budak. Ya, separuh. Badannya satu, statusnya dua. Namanya budak muba'at. Kemudian budak mudabar ini tidak hilang kepemilikannya dari tuannya. Bahkan boleh tuannya menjualnya kapanpun dia inginkan atau ditasarufkan, digunakan selama sayidnya ini tuannya masih hidup. Ya, tadi di matan sebutkan seperti itu kan. Wayab tulu tadbiruhu, kemudian batal akad tadbirnya itu di matan sebutkan seperti itu. Selama tuannya masih hidup, maka budak mudabar ini milik dari tuannya, dia ya'khudhu qimatahu in qatala. Jika membunuh maka diatnya nilainya ya, harganya, atau dia misalnya apa? Memotong anggota tubuhnya. Iktada, menyerang dengan memotong anggota tubuh. Sehingga dia masih si sayid ini mendapatkan apa? Mendapatkan diatnya ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi karena dia masih menjadi milik si tuanya. Jadi masih menjadi milik tuanya, maka nanti dia kalau terbunuh bisa mendapatkan itu. Ya, mendapatkan apa? Nilai dari budaknya tersebut. Atau diat dari anggota tubuh. Jika melakukan akad tadbir pada budak, jadi budaknya perempuan dan dia hamil, maka janinnya mengikuti ibunya dalam hal merdekanya. Jadi nanti di akad tadbir si budak perempuan yang hamil, nanti janinnya ngikut. Ikut merdeka berarti ya. Kemudian boleh akad tadbir ini untuk janinnya saja, alhamil fakot. Kemudian nanti setelah dia melahirkan, setelah sayidnya wafat menjadi merdeka bayinya. Nah, uminya tidak ikut. Faslun al-kitabatu pasal tentang Al-Kitabah. Nah, sekarang ini akad kitabah, nanti budaknya namanya budak mukatab. Jadi nanti si budak membayar jumlah tertentu pada majikannya, nanti kalau sudah lunas dia merdeka. Namanya akad kitabah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wal kitabatu mustahabatun. Kitabah itu mustahab, hukumnya sunnah jika idza sa'alaha al-abdu, maka namamunan muktasiban. Jika diminta oleh budak dan budak tersebut adalah bisa dipercaya dan bisa bekerja. Wala tasihu illa bimalin ma'lumin. Akad kitabah tidak sah kecuali dengan harta yang telah diketahui, ditentukan jumlahnya. Wa yakunu mu'ajjalan ila ajalin ma'lumin. Dan apa, akad kitabah ini mu'ajjalan. Jadi pembayarannya tertunda, tidak cash. Tapi ila ajalin ma'lumin, tapi jelas sampai kapannya. Aqaluhu najmani. Minimalnya dua najm. Najm itu bintang, maksudnya waktu. Karena dulu kan orang-orang Arab pakainya bintang ya. Pakainya apa? Bintang. Ya, enggak bisa hitung-hitungan dan tulis itu dia pakainya bintang. Nanti apa? Jadwal-jadwal apa ini nanti berdasarkan bintang. Nanti kalau muncul bintang ini saya bayar utang, muncul bintang ini maka saya gini. Ini maksudnya waktu. Jadi dua waktu minimalnya adalah dua waktu, dua angsuran. Wahya min jihati sayyidi lazimatun. Akad kitabah ini lazim mengikat dari sisi tuannya. Jadi dia enggak boleh membatalkan. Wa min jihatil mukatabi jaizah. Dari sisi budaknya mukatab boleh. Falahu fashuha matasa'a. Boleh baginya untuk membatalkan akad tersebut kapanpun dia kehendaki. Ya, ini namanya akad kitabah, yaitu mengaitkan atau menggantungkan merdekanya seorang budak dengan satu imbalan tertentu. Nah, misalnya seorang tuan, Sayyid berkata pada budaknya, jika engkau bisa memberikanku misalnya 1000 dinar, kamu merdeka. Hukumnya mustahab jika diminta oleh si budak dan dia orang yang dapat dipercaya dan bisa bekerja. Allah SWT berfirman dalilnya waladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Dan orang-orang yang yaitu budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan akad kitabah, maka buatlah akad perjanjian kitabah jika kalian mengetahui di situ ada kebaikan. Kebaikan maksudnya dia apa? Tadi bisa apa? Bisa bekerja. Bisa bekerja sehingga bisa memenuhi apa? Memenuhi kewajiban untuk mengangsur biaya. Ya, inilah yang ditafsirkan Imam Syafi'i. Yaitu kata-kata khair dalam ayat. Jadi jika tahu, oh ini bisa kerja nih, ya, bisa nanti menyelesaikan, nah itu bagus, nanti di akad kitabah. Di antara syaratnya adalah imbalannya sudah diketahui, biayanya, ya, ukurannya, jenis, variannya, kemudian uang atau barang, agar apa tidak ada jahalah, nanti bisa menimbulkan perselisihan. Kemudian harus muajjal tertunda pada waktu yang ditentukan dan minimalnya dua kali angsuran. Yaitu dua kali angsuran untuk menghilangkan beban berat bagi si budak dan membantu si budak untuk apa? Membebaskan dirinya. Sehingga enggak boleh saat kontan ya, berarti dia memang dicicil, diangsur. Nah, minimalnya dua, berarti boleh lebih dari dua. Nah, ini disebutkan di sini, boleh untuk menunda lebih dari dua waktu, dua angsuran. akad kitabah ini jaiz, ya, akad jaiz dari sisi budak. Maka dia boleh menerima atau menolak dan boleh memfasakh, membatalkan akad kapanpun dia inginkan. Adapun dari sisi tuannya, maka ini lazim dengan semata-mata sudah akad, maka tidak boleh rujuk menarik kembali kesepakatannya. Maka ini termasuk contoh akad yang lazim di satu sisi, kemudian apa jaiz di sisi yang lain. Ini seperti juga akad rohen, ya. Sama. Al-abdu al-mukatabu budak mukatab. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala walil mukatabi at-tasawufu fima fi yatihi minal mal. Boleh bagi mukatab untuk mentasarufkan, mengelola harta yang ada di tangannya. Wajibu ala sayyidi, wajib bagi tuannya an yadu'a anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi ala ada'i nujumil kitabati. Wajib bagi tuannya untuk yadu'a anhu ini nanti menurunkan harga dari kitabah, akad kitabah yang bisa membantu si budak untuk menunaikan kewajiban membayarnya. Ya. Wala ya'tiku illa bi'ada'i jami'il mal. Dan budak tersebut tidaklah bisa merdeka kecuali melunasi semua total harga, total biaya. Di si Sayyid ini ya berkewajiban untuk meringankan, ya, menurunkan harganya. Menurunkan harga, boleh juga dia memberi biaya juga, mengasih uang. Tapi yang lebih utama adalah menurunkan harganya. Budak mukatab itu memiliki manfaat, ya, harta yang dia cari, ya, yang dia apa, cari ketika bekerja. Dan si Sayyid tidak boleh mengambilnya. Karena nanti akad kitabah ini bisa ditetapkan, bisa ada imbalan bagi tuannya dalam tanggungan budak. Di akad kitabah ini apa? Nanti si tuan Sayyid mendapatkan imbalan, yang imbalan ini menjadi hutang bagi si budak. Maka si budak mukatab punya hak untuk jual beli, kemudian menyewakan. Karena nanti untuk membayar harga yang harus dia lunasi. Maka tadi kan disebutkan itu mustahab kalau salah satunya muktasiban, dia bisa bekerja. Maka di ayat tadi ada ayat in alimtum fihim khairo. Tadi kan bisa bekerja, dan itu yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, khairu di situ adalah bisa bekerja. Bisa bekerja untuk melunasi harganya. Wajib bagi si Sayyid untuk memberikan budak tersebut harta untuk membayar kitabah. Ya, sebagian. Ya, paling tidak ya memberilah. Untuk apa? Membantu si budak untuk apa? Menyelesaikan pelunasan biaya tersebut agar bisa merdeka. Yang utama, kata beliau di sini, si Sayyid ini menurunkan harga seukuran harga kitabahnya, budak tadi, total harganya, seukuran seperempat. Seukuran apa? Seperempat. Ya, di sini disebutkan dalilnya dari riwayat Anas Sa'id dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan menurunkan dari akad kitabah seukuran seperempat total harga. Jika tidak mampu ya sah dengan sesedikit mungkin. Ya, yang itu tapi mutamawal. Artinya dia ya akol, ya, paling sedikit akol mutamawal. Jadi harganya misalnya sekian, nanti diturunkanlah ya seberapa. Yang seberapa ini penurunannya itu ternilai, ya, teranggap nilainya. mutamawal, nilai minimal mutamawal. Kalau mau bagus 1/4. Ya, kemudian tanbih, jika seorang budak tadi setelah membayar sebagian kewajibannya untuk melunasi biaya akad kitabah yang disepakati, maka dia belum bisa merdeka, baik total atau sebagian. Bahkan akan tapi dia itu masih tetap apa? Masih tetap menjadi budak sampai dia melunasi total biayanya. Ya, tetap budak full kalau belum melunasi. Nah, beliau membawakan hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Al-Mukatab Abdun Mabagi Alahi Min Mukatabatihi Dirhamun. Budak mukatab tetap saja menjadi budak selama masih dia punya tanggungan di akad kitabahnya walaupun satu dirham. Kemudian budak perempuan yang diakati kitabah tidak boleh bagi tuannya untuk menjimaknya, menggaulinya. Jika dia nanti menggaulinya, maka wajib membayar mahar. Tapi tidak ada hukuman had karena itu masih menjadi miliknya. Kan tapi nanti anaknya menjadi merdeka dinisbatkan kepada si tuanya tersebut. Ya, anaknya merdeka ya. Ya, anaknya merdeka karena ini hubungan karena milikul yamin. Ya, kalau anak jadi anak budak perempuan jadi budak itu kalau dia hasil dari pernikahan. Makanya menikah dengan budak kan diperketat syaratnya. Di kitab nikah sudah pernah kita bahas. Tidak boleh menjual budak mukatab. Faslun umahatul aulad. Yaitu umul walad. Jamannya umahat, walad jamannya aulad. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa idza asaba sayyidu amatahu fawadu'at ma tabayyana fi syai'un min khalqi adamiyyin haruma 'alaihi bai'uha wa ruhnuha wa hibatuha. Jika seorang majikan ya sayyid menggauli budak perempuannya kemudian wadu'at melahirkan seorang janin yang minimalnya dia apa nampak berbentuk manusia. Maka haram baginya untuk menjualnya kemudian menjadikan gadai atau menghibahkannya. Wajazalahu atasarufu fiha bil istikhdami wal wat'i. Tapi dia boleh mentasarufkannya, menggunakannya dijadikan untuk apa? Membantunya, melayaninya atau menggaulinya. Wa idza mata asayitu ataqat min ra'si malihi qabla duyuni wal wasaya wa waladuha min ghairihi biman zilatiha. Jika tuanya itu mati, maka umul walad tadi merdeka dari total hartanya. Porsinya ini diambilkan dari total harga, beda dengan budak tadi apa? Mudabar yang itu dari sepertiganya. Ya, dikeluarkan dulu ini, dimerdekakan qoblat duyun sebelum dilunasi hutang, kemudian sebelum ditunaikan wasiat. Dan anaknya min ghairihi dari selain sayidnya dengan orang lain ya itu kedudukannya sama dengan umul walad tersebut. Ya disebut umul walad yaitu dia budak perempuan yang digauli oleh tuanya kemudian hamil dan melahirkan. Maka dia menjadi merdeka setelah kematian tuanya. Dan apa yang dikandung oleh budak perempuan tersebut, baik laki-laki atau perempuan, maka dia merdeka. Bahwa hurun. Dan ibunya adalah ummu walad, tidak sah, tidak boleh, tidak sah untuk dijual, kemudian ataupun digadaikan, ataupun dihibahkan. Kan tapi boleh bagi tuannya untuk di untuk menggunakannya, ya, dijadikan pelayan atau digauli, dijima. Jadi ini ummu walad tadi definisinya apa? Budak perempuan dijima, digauli tuannya, kemudian hamil dan melahirkan. Nah, itu tadi namanya ummu walad. Nanti dia akan merdeka setelah tuannya mati. Kemudian tadi di sini disebutkan anaknya ikut merdeka, ya kan? Wa ma hamalat al amah min zakarin aw unsa fa huwa hurun. Kemudian anak-anak dari ummu walad ini dia mengikuti ummul walad dari sisi merdeka atau budak. Maka anak-anaknya ummul walad tadi yang dari selain tuanya ini merdeka mengikuti ibunya. Mengikuti apa? Mengikuti ibunya. Ibunya kan merdeka setelah kematian majikannya, maka anaknya juga ikut merdeka. Kemudian jika jika tuannya ini mati, maka tadi ummul walad menjadi merdeka dan dia dikeluarkan dari total harta dari tuannya sebelum pelunasan hutang, sebelum melaksanakan wasiat dan sebelum pembagian warisan. Jadi ini berarti diawalkan, ini merdekakan dulu. Ya. Ini kan harta, termasuk harta kan. Budak kan termasuk harta. Nah, harta ini dihitung dari totalnya. Jadi enggak ada ikatan dengan sepertiga, beda sama mudabar kan. Kalau mudabar nanti sepertiga, nanti lebih sepertiga enggak? Enggak lebih, tinggal dibebaskan. Tinggal apa dia merdeka, tapi kalau lebih ya nanti tergantung keridhaan dari ahli waris. Kalau enggak ridho nanti bisa sebagian saja yang merdeka, seukuran sepertiga tadi dari hartanya. Nah, kalau ini enggak, langsung total dia merdeka. Maksudnya seperti itu, ataqat min ra'si malihi. Kemudian jika ini umul walad ini ternyata misalnya dia membunuh tuannya, maka jaro alaiha ma yajri fi halati mautihi, yaitu al-khuriyah qobla tauzi'i at-tarikah. Nah, dia membunuh tuanya, maka nanti berlaku bagi si ummu walad tadi apa yang berlaku ketika kematian tuanya. Jadi dia jadi merdeka, ya. Jadi merdeka walaupun dia itu membunuh tuanya. Kan tadi aturannya ummu walad merdeka kalau tuannya mati. Nah, ini matinya dibunuh sama ummu walad, sama budak perempuan. Gimana berlaku enggak jadi merdeka? Ya. Nah, di sini sebutkan juga merdeka. Nah, ini adalah pengecualian, ya, dari kaidah yang sering kita dengar, man istajala bisai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi, ya kan? Barang siapa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum untuk diharamkan dari sesuatu tersebut. Ini kok enggak diharamkan? Nah, ini pengecualian kata para fuqaha, termasuk pengecualian. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita kurang satu pembahasan. Hukmu walidil amati min ghairi sayyidiyah, hukum anak dari budak perempuan yang bukan dari tuannya. Jadi misalnya menikah dengan selain majikannya. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala, wa man asaba amata ghairihi binikahin fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Jadi orang yang menggauli budak perempuan yang bukan miliknya, berarti budak perempuan orang lain digauli dengan nikah, dengan akad nikah. Fal waladu minha. Ya, maka anak tersebut fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Anak yang dilahirkan dari budak perempuan tersebut adalah mamlukun li sayyidiha. Menjadi budak dari tuan dari budak perempuan tersebut. Ya, kita sudah pernah bahas kalau seorang merdeka menikahi budak, kemudian lahir anak, maka dia kan apa? Budak juga. Ya kan? Ya. Kalau menjadi merdeka, kalau lahirnya itu karena pergaulan menggauli dengan milikul yamin, ya, bukan dengan nikah. Kalau dengan nikah, nanti anaknya jadi budak. Ya. Maka disebut di sini mamlukun, dia dimiliki oleh tuannya, tuan si perempuan, si budak perempuan tersebut. Wa in asaba bi syubhatin fa waladuhu minha hurun wa alaihi qimatu lisayyid. Jika seorang menggauli karena ada subhat, ya, maka anak yang dilahirkan ini hurun, merdeka. Dan dia harus, orang tersebut, harus yang menggauli tersebut membayarkan qimah, harga dari anak tersebut kepada pemilik budak perempuan tersebut. Subah itu misalnya salah sangka, ya. Nanti disalah haknya aja. Wa in malaka al-amata al-mutallaqata ba'da dzalika lam tasir umma waladin lahu bil wad'i fin nikahi. Jika dia memiliki seorang budak perempuan, yang di apa al-mutallaqah, yang dicerai setelah hal tersebut, setelah itu maka budak perempuan itu tidak menjadi ummu walad, tidak menjadi ummu walad baginya karena sebab tadi jima karena nikah, lantaran apa pergaulan dilakukan ketika pernikahan. Dia memiliki budak, kemudian setelah itu nanti dia dicerai. Nah, anak yang dia kemudian pernah menggaulinya ketika dinikahi, maka ini tidak menjadi muwalat. Nah, kan kalau kasus yang ma'ruf jadi muwalat kalau dia apa? Si budak ini digauli tuannya. Tadi kan digauli tuannya, kemudian posisi masih menjadi budaknya. Jadi digauli, kemudian dia hamil dan melahirkan. Wasarat umma waladin lahu bilwat'i bisubhah. Dan menjadi ummu walad baginya karena persetubuhan digauli karena subhah menurut salah satu dari dua pendapat yang ada. Allahu alam. Jadi menjadi ummu walad ketika persetubuhan itu terjadi karena subhat. Ya, kita lihat caranya. Jika seseorang merdeka, ya, menikahi budak perempuan, ya, bukan miliknya, maka anak-anaknya ini makin nanti dimiliki oleh tuan dari budak perempuan tersebut. Karena budak perempuan tersebut milik tuannya, maka anak-anaknya juga milik dari tuannya. Menjadi budak. Jadi si A menikahi budak perempuan. Budak perempuannya ini adalah milik si B. Kan nikah. Kemudian punya anak budak perempuan tersebut. Anaknya ini juga budak miliknya si B. Menjadi budak karena lahir karena pernikahan. Adapun orang yang menggauli budak, dia menyangka bahasnya itu budaknya atau istrinya yang merdeka, ternyata bukan, ternyata adalah budak orang lain. Ini namanya wat'u syubhah, karena salah sangka. Kemudian fawaladat, kemudian apa? Lahirnya anak. Maka anak ini menjadi merdeka. Tidak mengikuti ibunya dalam hal status budaknya. Dan orang yang menjima tadi, karena subah tadi, wajib untuk membayar nilai kepada harga kepada tuan dari budak tersebut. Di sini disebutkan, boleh menyebutkan, ini kalau salah jima, salah sangka namanya wat'u syubhah, dia menjima seorang budak, disangkanya budaknya orang lain. Nah, kemudian melahirkan anaknya jadi apa? Jadi merdeka, ya. Jadi apa? Merdeka. Nah, kalau yang disebutkan di matan enggak merdeka, ya. Oh, kalau disebutkan di matan menjadi ummu walad untuk nikah subhatnya, ya. Masalah ummu waladnya. Kemudian jika seorang budak itu hamil dari selain tuannya yang dia memilikinya dengan nikah atau dengan zina atau subah, maka dia menjadi ummu walad. Walaupun nanti dibelinya, dia dibeli dari tuannya, maka menjadi miliknya, menjadi milik orang yang menjimaknya karena subhat tadi atau karena zina. Kemudian anak zina ini tidak dinisbatkan kepada orang yang berzina, akan tapi dinisbahkan pada ibunya. Jika ada budak perempuan ini lahir karena jima subhah, maka anaknya dinisbahkan pada bapaknya dan dia mengikuti dalam hal merdekanya, maka dia merdeka. Tidak mengikuti ibunya yang posisinya adalah budak. Ini tadi apa? Jima yang subhah, ya, yang seorang merdeka menjima menggaului budak perempuan yang ternyata bukan miliknya. Ya, namanya wat'u syubhah. Di sini disebutkan anaknya hur. Yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala bahasanya budak perempuan yang digaului dengan subah ini menjadi ummu walad, ini marjuh. Yang rajih, yang utama bahasanya tidak bisa menjadi ummu walad karena dia apa, dikaitkan dengan apa, bukan miliknya, dengan sesuatu yang bukan miliknya, fi ghairi milkihi, dikaitkan dengan milik orang lain. Jadi kalau menurut penulis matan tadi, sorot umma waladin lahu bil wat'i subhah. Ini kalau menurut musonif, ini kalau seorang merdeka menggaului budak perempuan, salah sasaran ternyata budak orang lain, ini jadi muwalat. Ya, ini kata pensyarah, katanya marjuh, yang rojih tidak menjadi muwalat. Jadi ini yang muktamad, kalau salah sasaran tidak menjadi muwalat. Di muwalat tadi adalah memang budaknya sendiri digaului, kemudian punya mengandung, hamil, kemudian punya anak. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya, di masalah tadi budak perempuan yang mengandung yang bukan dari miliknya, bukan dari tuan yang memilikinya. Yaitu mengandung karena di situ nikah atau zina atau subhah, tiga itu, maka tidak menjadi muwalat. Walaupun dia membelinya dari tuannya dan menjadi miliknya, tapi tetap enggak jadi muwalat. Jadi maksudnya ini penetapan muwalatnya hanya tadi ya, yang sesuai dengan definisi. Dan selain itu tadi tidak bisa menjadi muwalat, baik itu tadi karena nikah atau zina atau subhah. Ya, menggaulinya karena tiga itu tidak bisa menjadi muwalat. Walaupun kata musannif di situ bisa menjadi muwalat kalau dia wad'u subhah yang dikuatkan musannif, tapi yang muktamad adalah tidak menjadi muwalat. Ini tadi yang masalah tadi, ini menjelaskan wa in malaka al amata al-mutallaqata ba'da dzalika lam tasir umma walatin lahu bil wati finnah. Jadi ini sarahnya yang ini. Jadi ada orang yang budak perempuan yang manhabalat, ini untuk mensarah wa in malaka al-amata. Jadi dia dimiliki, kemudian terjadi al-wat'u di situ. Nah, tidak menjadi muwalat setelah dini, tapi kalau dengan subhah kata musannif menjadi muwalat. Jadi di man hablat minal ima tadi ya, di perempuan budak perempuan ini tadi yang hamil bukan karena tuanya yang milikinya, tapi karena nikah atau zina atau subah. Kan ada tiga. Maka tidak menjadi muwalat. Ini menjelaskan dari matan wa in malaka al-amata al-mutallaqata ba'da zalika lam tasir umma waladin lahu bilwati, dengan sebab ada menggauli ketika nikah. Sampai pun nanti setelah itu dia dibeli dari tuanya, sehingga menjadi miliknya. Setelah dia salah sasaran tadi, kemudian dibeli, kan menjadi miliknya tuh. Atau dia zina, kemudian dibeli dari tuannya, menjadi miliknya. Tidak menjadi muwalat. Ya, karena ketika watak tadi, wat'u, posisinya bukan milkul yamin, gampangnya gitu. Jadi kalau pas al-wat'u, jimaknya, menggaulunya itu pas milkul yamin, nah itu jadi muwalat. Berdasarkan definisi yang telah kita baca tadi. Tapi kalau di sini al-wat'unya tadi posisinya, posisi nikah atau subhah atau tadi apa zina, maka tidak. Walaupun setelah itu nanti dibeli menjadi miliknya. Nah, ini nanti tidak menjadi umul walad. Allahu a'lam bishawab. Dan beliau mengatakan telah selesai syarah di malam Selasa tanggal 15 di bulan Sya'ban 1431 Hijriah. Dan saya mohon pada Allah SWT agar hal ini murni, ya, ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah semata yang mulia, dan semoga Allah menerima amalan ini dan bisa menjadikan sebab keselamatanku dari api neraka dan memberikan keberkahan, yaitu pembacaan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah sampai hari akhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ya, ini dari beliau. Ya, dengan demikian kita sudah selesai, sudah dari kitab Toharoh sampai pembebasan budak. Ini kitab matan yang ringkas, tapi ya mencakup ya banyak bab atau semua bab, ya. Yang terkadang bab yang kitab pembebasan budak di kitab-kitab lain kadang enggak disebutkan, ya. Di kitab di matan yang lebih luas, ya, karena dapatkan enggak ada, artinya karena cek enggak ada kitab tentang budak ini. Allah alam bisawab. Nah, di sini sudah mencakup semuanya. Dan kita sudah membaca bukan hanya matanya tapi sarahnya, ya. Sehingga tentunya kita mengharapkan dapat faedah yang banyak, karena bukan membaca matanya saja dari satu sisi, tapi ada kesulitan juga untuk memahami yang demikian banyaknya, untuk mengingat-ingat, ya. Nah, jangan sampai nanti berlalu, ya. Dan ini terjadi banyak, ya, di bab-bab di pelajaran apapun seperti itu, ya. Jadi jangan lega dulu kalau kita sudah menyelesaikan satu kitab, itu nggak bisa kemudian kita berlega-lega, itu nggak bisa. Karena sudah menjadi suatu hal yang wajar kalau kita menyelesaikan kitab itu, khatam itu sebenarnya biasa. Kan, tapi nanti hasilnya gimana? Melekat enggak pada kita, ada yang nyentel, tidak ingat, tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kalau cuma selesai itu, nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah selesai khatam macam-macam kitab gitu kan. Tapi kita bisa cek, lihat masing-masing di diri kita. Ketika kita tanya, kita menyelesaikan kitab apa, suruh menceritakan isi kitabnya, bagaimana mampu tidak, kan gitu. Nah, jadi bukan masalah selesainya, tapi setelah itu bagaimana. Nah, jangan sampai nanti hanya sekedar selesai, sehingga enggak berhenti tugasnya. Kalau sudah selesai, tidak berhenti, ya. Jadi itu kenyataan, ya, itu satu kenyataan. Bukan istilahnya basa-basi ana menyampaikan seperti, tapi kenyataan. Jadi, selesai kitab ini, menyelesaikan kita menyelesaikan kitab ini dalam waktu 24 hari, ya kan? Kapan memurojaahnya gitu. Nah, ini tugas yang berat, ya, tugas yang berat. Di satu sisi kita bersyukur, kita sudah bisa selesai kitab ini, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita bisa selesai. Karena kitab ini seperti ini, kalau diselesaikan secara reguler, sepekan sekali, setahun nggak selesai. Setahun itu kan paling 30 pertemuan, ya kan? Kadang kurang. Ada libur-liburnya. Ini sampai 24 hari, 48 pertemuan. Itu bisa setahun lebih. Sedangkan kita menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Tentu ini satu beban tersendiri untuk memurojaahnya. Karena ilmu ini kan sedikit-sedikit normalnya. Sedikit tahu di murojaah, sedikit tahu masuk sedikit. Kalau langsung banyak, ganti bab, terus selesai. Ini nanti repot memurojaahnya. Nah, ini tugasnya memang berat. Nah, kalau berhenti di sini hilang. Nanti wajar kalau misalnya sudah berhenti, tidak ada tindak lanjut memurojaah, nanti ya kalau misalnya hilang, ya yes, biasa seperti itu. Ya. Dan di sini sehingga kita tekankan, ya, siapapun yang belajar bersama di sini, baik itu yang santri Madarussalam ataupun yang lainnya, untuk membuka lagi apa pelajaran ini, ya. Sehingga nanti harapannya bisa menghilangkan keburukan dari kita dan bisa kita dakwahkan. Ya kalau bisa menguasai ini dengan mungkin itu sudah bagus, bisa diajarkan juga kan gitu ke apa orang-orang yang belum belajar sambil kita belajar lagi. Dan yang di Madarussalam tentu kita akan apa ganti kitab ke matan yang lebih tinggi. Dan itu satu lompatan yang cepat pula. Kalau ini enggak segera diselesaikan tugasnya untuk memurojaah, nanti bisa kesulitan, ya, bisa apa? Kesulitan. Jadi untuk belajar yang lebih atas itu yang bawah harus mungkin standarnya gitu. Walaupun ya kita seringnya tidak standar. Nah, tapi kan cobalah diusahakan seperti itu. Ya, tugasnya intinya itu nanti kita sampaikan lagi di grup kalau untuk yang santri. Ya, kita ucapkan terima kasih ya jazakumullahu khairan pada teman-teman sekalian, baik itu yang santri Madarussalam ataupun yang teman-teman yang lain. Kita masih banyak tugas. Nanti yang lain yang bukan santri kalau ingin bertanya jawab ya silakan, tapi kita tidak menjamin ya untuk bisa dijawab cepat ataupun dijawab nanti kalau tidak dijawab ya bisa ke asatid lain. Dan terima kasih pula pada tim teman-teman di Madarussalam, panitia ya Ustadz Al-Farisi dan Ustadz Herbi yang telah bersedia untuk membantu ya. Tentunya kita doakan juga ya sudah berkali-kali musonif ya Syekh atau Imam Abu Sujak yang telah memberikan ilmunya melalui tulisannya yang sudah beratus-ratus tahun, manfaatnya luar biasa. Kemudian pensyarah juga Syekh Isam Kamil. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau. Ya, dan kami pribadi dari Madarussalam mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyelenggaraan daurah Ramadan ini. Ya, kemudian anak pribadi juga demikian, masih banyak kekurangan di sana sini. Nanti kita bersama-sama perbaiki dan kita belajar bersama-sama. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.